إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quranil Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan kitab tafsir Ibn Kathir, tepatnya pada tafsir surah Al-Jumu'ah, masuk pada tafsir surah Al-Jumu'ah wahiyya madaniyah, di mana surah Al-Jumu'ah ini merupakan surah madaniyah yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Berkata Imam An-Nukaisir rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi shalati al-jum'ah بصورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في صحيحه. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca dalam salat Jumat dengan surah Al-Jumuah dan surah Al-Munafiqin. Demikian hadisnya riwayat Muslim di dalam sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih hanya bagi Allah seluruh makhluk-makhluk yang di langit-langit dan seluruh yang di bumi. Dialah Allah Sang Maharaja. Dialah Allah Sang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat yang ummi, umat yang tidak membaca dan menulis, bangsa Arab, seorang rasul dari kalangan mereka yang tidak membaca dan menulis. Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul-rasul tersebut membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan rasul tersebut mengajarkan kepada umat Al-Kitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya umat manusia berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. dan yang lainnya yang disertakan dengan mereka, yaitu bukan hanya bangsa Arab tetapi seluruh bangsa di dunia ini, umat manusia ini. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dialah Allah yang maha memiliki anugerah yang sangat agung. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya senantiasa bertasbih kepada Allah seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit-langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Ay fi jami'il makhluqati natiqiha wa jamidiha, yaitu seluruh makhluk, baik yang berbicara ataupun yang kita sebut sebagai benda mati, semuanya itu bertasbih kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi kecuali bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, Al-Malikil Quddus, dialah Allah yang maha raja, yang maha suci. Huwal malikus samawati wal ardi, al-mutasarrifu fihima bihukmih, dialah Allah sang maha raja, yang merajai langit-langit dan bumi, yang mengatur seluruh urusan di langit dan di bumi dengan hukumnya, dengan kebijaksanaannya. Wa huwal quddus, dialah Allah al-quddus, ay al-munazzahu, anin naqaisil mausufi bisifatil kamal, al-mausufu bisifatil kamal, dialah Allah al-quddus, yaitu yang tersucikan dari berbagai macam kekurangan, dan senantiasa tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Al-Quddus, yang tersucikan dari kekurangan dan tersifati dengan sifat kesempurnaan. Itu maknanya. Al-Azizul Hakim, telah lewat tafsirnya ghairah marrah, bukan hanya satu kali, yaitu sang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Al-ummiyun humul Arab. Al-ummiyun, bangsa yang tidak membaca dan menulis, adalah bangsa Arab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-20, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-kitab dan juga kepada ummiyin, orang Arab, apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau kalian masuk Islam maka kalian mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, dan apabila kalian berpaling maka tugasmu wahai Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Wallahu basirun bil 'ibad, dan dialah Allah yang maha melihat seluruh apa yang dilakukan oleh para hambanya. Wa takhsisul ummiyina bidzikri la yanfi man adahum, dan mengkhususkan penyebutan ummiyin ini tidak menafikan yang lainnya. Walakinal minnata alaihim ablahu wa akidu, tetapi anugerah atas bangsa Arab itu lebih luar biasa dan lebih ditekankan karena nabinya dari bangsa mereka, Al-Qur'annya diturunkan dengan bahasanya mereka, ya. Hajinya ya ke negeri mereka, bahkan ya tidak akan sempurna Islam seseorang sampai berhaji ke sana. Datang ke negeri mereka. Bahkan negeri-negeri mereka bukan hanya haji. Masjid Nabawi ada di sana. Masjid Quba ada di sana. Tempat-tempat miqat, tempat yang dijadikan sebagai awal untuk ibadah haji ada di sana. Sehingga anugerah-anugerah yang tiada tara diberikan kepada bangsa Arab. Bahkan sebelum itu pula, kesucian nasab dan kemuliaan nasab hanya dimiliki oleh mereka, oleh bangsa Arab. Maka kenikmatan yang diingatkan kepada mereka ini lebih ditekankan. Ya. Kama qala ta'ala fi qali wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik, sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagimu dan bagi kaummu. Wa huwa dzikrun li ghairihim, dan juga sebagai peringatan kepada yang lainnya pula. Yatadzakkarun bih, sebagai pengingat supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi disebutkan engkau dan kaummu karena kaummu itu yang melihatmu, berbahasa dengan bahasamu, berdialek dengan dialekmu, bertempat tinggal dengan tempat tinggalmu. Sehingga ya keutamaan orang Arab, kenikmatan ini disebutkan lebih utama. Wa qad qala ta'ala wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, dan berilah peringatan di semua. Nah, kita lanjutkan saja ala kadarnya ya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, keluargamu yang terdekat. Ketika turun ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau mengumpulkan ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dipanggil dan dikumpulkan kemudian didakwai untuk masuk Islam, sehingga mereka memiliki kedudukan khusus. Wa hadza wa amsaluhu la yunafi fi qawlihi qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ayat-ayat seperti ini tidak bertentangan dengan ayat yang umum. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wa qawlu, dan juga firman Allah Ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balah, untuk memberikan peringatan kepada kalian semua dan siapa yang telah sampai berita kepadanya. Alhamdulillah. وقوله تعالى إخبارا عن القرآن. Dan juga firman Allah Ta'ala mengkhabarkan mengenai Al-Qur'an dalam surat Hud ayat yang ke-17. Wa may yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduh. Siapa yang kufur terhadap Al-Qur'an dari kelompok-kelompok manusia, bangsa-bangsa manusia, fan-naru maw'iduh, maka neraka adalah ancaman bagi mereka. Ila ghairi dhalik minal ayati dalati ala umumi ba'asatihi. Dan banyak ayat lagi yang menunjukkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada jin pula. Salawatullah wassalamu alaih. Ila jami'il khalki, bahkan diutus kepada seluruh makhluk. Ahmarihim wa aswadihim, yang merahnya dan yang hitamnya, yaitu manusia dan jin. Merah itu maksudnya manusia, hitam adalah jin. Waqad kadimna tafsir dzalika fi suratil an'am bil ayati wa hadis sahihah. Dan telah lewat ya pembahasan tafsir dalam surah Al-An'am dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Walillahil hamd wal minnah. Segala puji hanya bagi Allah dan anugerah. Wa hadhihi al-ayah, ayat ini yaitu ayat dalam surah Al-Jumu'ah, hiya mizdaqu ijabatillahi li khalilihi Ibrahim, merupakan pembenaran dalam mengabulkan doanya Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Hina da'a li ahli Makkah ayyab'athallahu fihim rasulan minhum. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya ada dari penduduk Makkah yang Allah utus menjadi rasul dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang membacakan ayat-ayat Allah mensucikan mereka dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah kepada mereka. Faba'athallahu walahul hamdu wal minnatu ala hinin fatratin minar rusuli wa tumusin minas subuli. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji hanya bagi Allah, diutus saat waktu rasul itu tidak ada. Futur minar rusul, tidak ada rasul dan nabi. Jadi Nabi Isa adalah nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Ya, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Ini kesepakatan para ulama. Ya. Sehingga kalau dijarak 600 tahun kekosongan rasul, dunia ini kosong dari nabi selama 600 tahun. Semenjak Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka setelah itu tidak ada nabi lagi sampai diutusnya Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Maka benar-benar fatrah di situ. Dunia ini tidak ada nabi seorang pun. Ya. Wa tumusi minas subul, bahkan manusia tidak tahu jalan yang benar itu bagaimana. Wa qad ishtaddat al-hajatu ilaih, maka begitu dahsyat kebutuhan manusia untuk diutusnya rasul. Wa qad maqatallahu ahlal ardi arabahum ajamahum illa baqaya min ahlil kitabi ay nazaran yasiran mimman tamassaka bima ba'athallahu bihi Isa ibn Maryam. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saat itu, di waktu itu, butakan hati seluruh penduduk dunia dari iman, baik yang Arabnya ataupun ajamnya, kecuali beberapa dari ahlul kitab, segelintir dari ahlul kitab. Allah sesatkan mereka semua saat itu. Allah matikan hati mereka saat itu. Illa nazaran yasiran, kecuali kelompok yang sangat sedikit sekali. Mimman tamassaka bima ba'athallahu bihi Isa ibn Maryam. Yaitu yang masih berpegang teguh dengan apa yang Allah utus, ya, Isa bin Maryam membawanya. Yaitu masih ada sedikit orang yang masih mengikuti syariatnya Nabi Isa yang murni. Tapi sedikit. Sangat sedikit sekali. Hampir-hampir dikatakan tidak ada di dunia ini. Ya, seperti kisahnya Salman Al-Farisi ketika mencari hidayah. Ya, itu kan bertemu dengan berbagai macam pendeta. Tidak ada yang bagus, sampai bertemu dengan pendeta yang saat itu sangat alim, lurus, bertauhid. Dan ketika hendak meninggal dunia, pendeta tersebut mengatakan, saya tidak mengetahui ada orang yang bertauhid di atas ajarannya Nabi Isa kecuali fulan. Pergilah kamu ke sana. Terus. Sampai bertemu dengan beberapa pendeta. Sampai pendeta terakhir, dia mengatakan, saya tidak mengetahui ada di dunia ini yang mengikuti agamanya Nabi Isa dengan murni. Maka hendaknya engkau mencari nabi terakhir, karena sebentar lagi akan diutus. Maka diceritakanlah ciri-cirinya, tempat hijrahnya nabi itu Madinah. Maka Salman hijrah, tapi qadarullah, beliau ditipu dan dijadikan sebagai budak. Kisah yang sangat panjang. Dari sahabat Salman Al-Farisi. Dari Persia. Dari negeri penyembah api. Majusi. Ikhwan fi din azakumullah. Sangat sedikit intinya saat itu. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itu Allah tadi sampaikan. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad di tengah umat yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Ya, membacakan atas mereka ayat Allah, mensucikan mereka dari kesyirikan, mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah, walaupun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang sangat nyata. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام Hal tersebut dikarenakan dulu orang Arab, Arab dulu berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaddaluhu wa hayyaruhu. Kemudian mereka mengganti-gantinya, merubah-rubahnya. Wa qallabuhu, diputar balikan. Wa khalafuhu, mereka selisih agama tauhid. Wastabdalu bitauhid syirkan, akhirnya mereka mengganti tauhid dengan kesyirikan. Wa bil yaqini syakkan, mereka merubah keyakinan menjadi sebuah keraguan. Wabtada'u asya'a lam ya'dzan biha Allahu, dan mereka mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah Allah izinkan. Sehingga pintu masuk rusaknya agama adalah bid'ah. Terkadang mereka tidak langsung jatuh kepada kesyirikan, kecuali terjatuh dalam kebid'ahan terlebih dahulu. Nah, inilah yang ketika itu bangsa Arab terjadi. Wa kadzalika ahlul kitab, demikian pula ahlul kitab. Qad baddalu kutubahum wa harrafuha wa ghayyaruha wa awwaluha. Mereka ahlul kitab mengganti-ganti kitab mereka, memalingkan, merubah dan mentakwilkan kitab-kitab mereka. Sampai masuk ucapan manusia ke dalam Alkitab, kepada Taurat dan Injil. Sehingga kalau baca Taurat dan Injil itu sangat bingung. Mana kalimat Allah dan mana kalimat orang. Karena sudah berubah, ya, tercampur dengan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan. Ya. Faba'atullahu Muhammadan, maka kemudian Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyari'in 'azimin kamilin syamilin li jami'il khalqi, dengan syariat yang agung, yang sempurna, yang mencakup seluruh makhluk. Fihi hidayatuhum, di dalam syariat Rasul terdapat bimbingan bagi mereka. Wal bayan li jami'i ma yahtajuna ilaihi min amri ma'ashihim wa ma'adihim, dan ada penjelasan bagi seluruh apa yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk dalam perkara kehidupan dunia mereka dan perkara kehidupan akhirat mereka. Wa da'watu lahum ila ma yuqarribuhum ila al-jannati wa ridallahi anhum, dan di dalam syariat tersebut mengajak umat manusia kepada apa yang mendekatkan diri kepada surga dan mendekatkan diri kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannahyu amma yuqarribuhum minan nar, dan juga dalam syariat tersebut melarang, mencegah, membentengi dari apa yang bisa mendekatkan ke dalam neraka jahannam, wasakhatillahi ta'ala, atau perkara yang bisa membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimun fasilun li jami'i syubhat. Syariat tersebut adalah hakim yang akan membedakan, yang akan bisa memecah syubhat-syubhat, wasyukuk, keraguan-keraguan, warraib. Ya. Fil usuli wal furu', keraguan, kebimbangan dalam masalah prinsipil ataupun dalam masalah furu', masalah cabang-cabang agama. Wa jama'a lahu ta'ala wa lahu alhamdu wal minna jami'al mahasini mimman kana qablahu wa a'tahu ma lam yu'ta ahadan minal awwalin. Dan Allah kumpulkan bagi Nabi Muhammad dan syariat yang mulia ini, alhamdulillah, seluruh kebaikan-kebaikan orang-orang terdahulu dan kebaikan-kebaikan yang belum pernah diberikan kepada orang terdahulu. La yu'ti ahadan minal akharin, dan tidak akan diberikan kepada orang yang setelahnya. Ini khusus Nabi Muhammad. Kebaikan orang dulu diberikan kepada Nabi Muhammad, dan beliau diberi kebaikan pula yang tidak pernah dilakukan oleh orang terdahulu dan orang yang akan datang. Wassalawatullahi wassalamu alaihi daiman ila yaumiddin. Maka salawat Allah dan keselamatan salamnya senantiasa semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terdekatkannya hari kiamat. Ya, sehingga kita banyak-banyak bersalawat. Yang namanya doa, ya, du'aul ab muta'alliqun bis-sama' hatta yusallu ala nabiyyikum. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa doa-doa kita itu masih tergantung di langit, belum terangkat sampai kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga banyak-banyaklah bersolawat, khususnya hari Jumat. Khususnya hari Jumat. Kita doa, sehingga kata Imam Syafi'i, syarat doa kasih solawat. Ya, itu menurut beliau. Ya, doa-doa ya yang di dalam khutbah-khutbah juga diberikan solawat. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Sehingga ikhwan fillah na'udzubillah, banyak-banyak kita bersolawat. Ya, telah lewat pembahasan dalam terhib-terhib tentang keutamaan bersolawat. Salah satunya adalah doa itu akan tergantung di langit dan tidak akan tembus sampai kita bersolawat. Nah, tinggal kita bersolawat, ya. Tapi yang perlu perhatikan dalam solawat itu, kalau solawat-solawat di dalam ranah ibadah seperti dalam solat, maka itu harus ma'thur, harus diriwayatkan dari Nabi. Ya, seperti solawat Ibrahimiyah saat kita tasyahud, itu harus sesuai dengan hadis. Adapun di luar daripada itu, intinya adalah mengucapkan solawat dan salam, bisa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau alaihi salatu wasallam atau salawatullah alaihi ajma'in dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang silakan-silakan saja kalau di luar daripada ranah ibadah. Tapi kalau ranah ibadah dalam sholat, di dalam haji, karena itu adalah rangkaian ibadah, itu harus menggunakan lafad yang teriwayatkan. Sehingga dalam sholat tidak pakai lafad sayyidina. Tapi kalau di luar sholat ya mau ngomong saja. Kalau di dalam sholat ya seperti dalam riwayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu saja dan seterusnya, tidak ada lafaz sayyidina. Tapi kalau di luar salat ya silakan mau menyebut sayyiduna, khaliluna ataupun gelar-gelar nabi yang lainnya, ya silakan silakan saja, tidak terlarang. Karena memang beliau adalah sayyid waladi Adam, yang paling mulianya dari keturunan Adam. Mas bersolawatlah. Ya, shalawatullah alaihi ajma'in. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan yang lainnya yang disertakan pada mereka, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bismillah. Qala al-Imam Ahmad, qala al-Imam Abu Abdillah al-Bukhari, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدث سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kita duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalat 'alaihi suratul jum'ah, kemudian turunlah surah Al-Jum'ah ayat yang ketiga ini. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka? Orang-orang yang disertakan dengan orang-orang Arab yang bersahabat denganmu. Siapa mereka? Falam yuraji'uhum hatta su'ila thalasan. Rasulullah tidak menjawab ucapan mereka sampai ditanya tiga kali. Wa fina Salman al-Farisi. Maka beliau mengucapkan, di tengah-tengah kita ada Salman al-Farisi. Orang Persia, bukan orang Arab. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu 'ala Salman al-Farisi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya atas Salman al-Farisi, summa qala, kemudian bersabda, "Law kana al-imanu 'inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Kalaulah iman itu berada di bintang Thuraya. Ya. Kalaulah keimanan itu ada di bintang Thuraya, dakwah itu ada di sana, niscaya akan diraih oleh orang-orang dari golongan mereka, yaitu dari orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, apalagi cuma di Arab, pasti akan beriman pula orang-orang ajam itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Lau kanal iman 'inda Thuraya," kalaulah iman itu di bintang Kejora, bintang Thuraya, niscaya akan digapai oleh orang-orang dari golongan mereka, golongan non-Arab. Rawahu Muslim, demikian riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dari jalan periwayatan yang sangat banyak. Dari Thawr bin Zaid Ad-Daili, dari Salim Abi Ghaith, dari Abu Hurairah dengan riwayat yang sama. Wa bihadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala anna hadhihi surata, menunjukkan bahwasanya surat ini adalah madaniyah, surah madaniyah. Karena diturunkan setelah Nabi hijrah, karena Salman masuk Islam setelah Rasulullah di Madinah. Wa ala umumi ba'athatihi ila jami'in nasi, dan bahwasanya umumnya beliau diutus untuk seluruh manusia. Li'annahu fussira qauluhu ta'ala wa akharina minhum bi faris, dikarenakan menafsirkan dan yang disertakan dengan orang Arab adalah Persia. Persia adalah orang Ejen, bukan orang Arab. Persia itu sekarangnya di Iran, sekitar Iran itu. Iran dan ke timur dan ke utara itu orang Persia. Ya. Wa li hadza kataba kutubahu ila Faris wa Rum wa ghairihi min al-umam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pula menulis surat-suratnya, dikirim ke Persia, dikirim ke Romawi, dan dikirim ke seluruh penjuru raja-raja dunia saat itu. Jadi Rasulullah juga berdakwah melalui surat yang dikirim kepada raja-raja. Ya, yang teriwayatkan jelas di Persia, yang kemudian disobek ya oleh raja Persia. Kemudian disampaikan pula ke mana? Ke Rom, Romawi, disampaikan pula ke Mesir, yang kemudian Raja Mesir menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah itu berdakwah dengan surat-suratnya ditulis ke raja-raja dunia saat itu, raja-raja besar saat itu. Yang raja itu membawai sekian banyak kerajaan. Jadi kalau mau disebut peradaban dunia itu saat itu berkumpul di sekitar Arab dan sekitarnya. Persia, Romawi, dan Mesir. Mesir itu membawai seluruh Afrika, Romawi membawai seluruh Eropa, dan Persia adalah membawai seluruh Asia. Sudah selesai dunia. Habis, dikuasai mereka. Kalau tiga raja ini masuk Islam, dunia masuk Islam. Semuanya. Ya. Tetapi qadarullah mereka menolak. Ya. Ada yang menolaknya dengan kasar, seperti ya Persia. Ada yang dia percaya dalam hatinya, tetapi menolak, bahkan memerangi di akhir hidupnya, yaitu siapa? Rum, ya, penguasa Rum, Heraclius. Kemudian Mesir tidak mengimani, tetapi memberikan hadiah. Artinya tidak melawan, menyambut saja. Ya, jadi silahkan berdakwah, ya, tapi saya tidak ikut begitu. Kemudian mengirim budak yang tercantik di Mesir diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian dinikahi oleh beliau, lahirlah Ibrahim. Ya, Ibrahim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian ya. Dan belum lagi surat-surat yang lainnya. Ya, raja-raja kecil pun beliau diriwayatkan menulis surat. Ya. Tulis ke raja-raja kecil yang lain. Naam. Yad'uuhum ila Allah wa ila ittiba'i ma ja'a bih. Menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah, menyembah Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Wa li hadza qala Mujahid wa hayru wahid fi qalihi ta'ala, oleh karena itu Mujahid dan bukan hanya satu dari kalangan para ulama ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan humul a'ajim wa kullu man sadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairil arab wa akharina minhum, dan orang lain yang disertakan dengan mereka adalah orang-orang ajam, dan seluruh yang membenarkan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan non Arab. Secara umum, secara singkat, dunia itu Arab dan non Arab. Arab mereka lah yang ya langsung Nabi itu berbicara kepada mereka, dengan bahasa mereka, baik itu Arab yang murni ataupun Arab yang berbahasa Arab tapi bukan dari kalangan Arab. Karena ada di Quraisy itu bukan hanya Quraisy saja. Kalau Quraisy kan aslinya dari Yaman ya. Dari ketika Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Yaman. Akhirnya orang-orang Yaman juga banyak yang hijrah ke situ, ke Mekah. Dan ada pula yang bukan orang Quraisy tetapi tinggal di Mekah. Tapi biasanya tinggal di pinggir-pinggir gunung. Biasanya adalah orang-orang Irak. Ya, orang-orang Irak yang mereka mencari pekerjaan. Ya. Dan mereka pun bergabung dengan Quraisy. Ya, baik yang memusuhi ataupun yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, qala haddatsana Ibrahim bin Al-Alla Az-Zubaydi, qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Abu Muhammad Isa bin Musa, an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi aslabi aslabi aslabi rijalin wa nisa'in min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, sesungguhnya dari keturunan laki-laki dan wanita dari kalangan umatku akan masuk surga, akan ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ingat, akan ada dari keturunan laki-laki dan wanita dari kalangan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya setelah kurun mufaddalah masih banyak orang yang beriman. Di kurun mufaddalah kan kurunnya sahabat, tabi'in dan atba'it tabi'in. Dan yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab yaitu 70,000 tidak dibatasi dari kalangan sahabat saja. Bahkan dari kalangan yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'it tabi'in masih punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan yang lainnya yang disertakan dengan mereka, yakni baqiyatan man baqiya min ummati Muhammad, yang tersisa dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala wa huwal azizul hakim ay dzul izzati wal hikmati fi syar'ihi wa qadarihi. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana dalam syariatnya dan dalam keputusan takdirnya. Qauluhu ta'ala dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dialah Allah yang maha memiliki anugerah yang sangat agung. Ya'ni ma'a'tahu Allahu Muhammadan minan nubuwwatil 'azimah wa ma khassa bihi ummatahu min ba'tsatihi ilaihim. Yaitu apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa kenabian. Dan apa yang dikhususkan dengan adanya Nabi Muhammad diberikan kepada kita. Yaitu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah anugerah yang sangat nikmat luar biasa. Kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah beri amanah kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betapa banyak umat-umat terdahulu yang menginginkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah. Ya, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa yang berangan-angan untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dikarenakan ya keutamaan yang diceritakan dalam Taurat dan Injil mengenai Nabi Muhammad. Dan salah satunya sebagian versi riwayat termasuk Nabi Isa yang akan dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi dalam sebagian riwayat beliau menginginkan untuk menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad. Maka kejadian kisah Nabi Isa itu diangkat ke langit. Salah satunya adalah pengabulan doa beliau untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena beliau diutus oleh Allah selain menjadi Nabi dan Rasul. Dan mubasyiran binabi min ba'dismuhu Ahmad. Akan memberitakan berita gembira, akan datangnya seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Maka saking seringnya disebutkan dalam Taurat dan Injil kisah Nabi Muhammad dan kisah para sahabatnya, maka beliau berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad dan terkabul, diangkat ke langit dan akan diturunkan ke bumi di akhir zaman, bukan sebagai nabi dan rasul pembawa syariat baru, tidak, bahkan menjadi seorang umatnya Nabi Muhammad, ya, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, bahkan sebagian ada mengatakan menjadi sahabatnya. Kenapa dikatakan sahabat? Karena Rasulullah sempat bertemu dengan Nabi Isa di langit, sehingga dianggap sebagai sahabatnya Nabi. Kenapa yang lain bukan bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Tidak, karena Nabi Musa dan Ibrahim sudah meninggal. Kalau Nabi Isa masih hidup dan bertemu, syarat menjadi sahabat Nabi kan pernah bertemu dan beriman dengan itu, nah, terpenuhi syarat. Dan ketika nanti turun di akhir zaman, maka posisi beliau adalah sahabatnya Nabi yang menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian dilanjutkan sebentar nanti setelah adzan. Falyatafadhal. Ikhwan fi din azakumullah. Kita lanjutkan sebentar. Ayat yang berikutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang diberi at-taurat kemudian dia tidak mengemban tanggung jawabnya, itu seperti permisalan keledai yang membawa lembaran-lembaran catatan ilmu, lembaran-lembaran Alkitab. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Itulah sejelek-jeleknya permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, jika kalian menganggap kalian itu adalah wali-wali Allah bukan yang lainnya dari kalangan manusia, fatamannawul mauta, kalau begitu angankanlah kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian jujur, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan berani mengangan-angankan kematian disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian biasa lari menghindarinya niscaya akan, ya, menemui kalian, pasti akan mati semuanya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan memberitakan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, dhamman dhamman lil yahudi, sebagai celaan kepada orang Yahudi. Alladzina utu tawratu wa hummiluha lil amali biha thumma lam ya'malu biha. Mereka diberi Taurat, kemampuan untuk membacanya, menghafalnya, melantunkannya, dan konsekuensinya adalah untuk mengamalkan, tetapi kemudian mereka tidak mengamalkan. Masaluhum fi dzalik kamasalil himari yahmilu asfara. Maka permisalan mereka seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran Alkitab. Ai kamasalil himar idza humila kutuban la yadri ma fiha. Seperti keledai yang dibawakan kitab-kitab, dia enggak tahu isi kitab tersebut. Dia tetaplah keledai yang dungu dan bodoh. Fa huwa yahmiluha hamlan hasiyan la yadri ma alaihi. Dia menopangnya dengan begitu berat, capek tapi enggak tahu isi kandungannya apa, konsekuensinya apa. Wa kadzalika haula'i fi hamlihim alkitaba alladhi utuhu wa hafidhuhu lafdhan wa lam yatafahhamuhu wala amilu bimuqtadahu. Demikian pula mereka-mereka yang mereka menguasai alkitab, diberikan alkitab, mereka hafal secara lafaz, tetapi mereka enggak paham maksud daripada apa yang mereka hafal, tidak mengamalkan konsekuensinya. Bal awwaluhu wa harrafuhu wa baddaluhu, bahkan mereka takwilkan, mereka palingkan, mereka ganti. Fahum aswa'u halan minal hamir, maka mereka lebih jelek keadaannya dibandingkan keledai-keledai. Li'anna al-himara la fahma lahu, dikarenakan keledai itu enggak punya pemahaman, enggak punya akal. Wa ha'ula'i lahum fuhum lam yastamiluha. Adapun mereka manusia punya akal tapi mereka tidak menggunakannya. Oleh hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf 179, ulaika kal an'ami bal hum awal ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya, maka jangan sampai kita mirip dengan orang Yahudi. Tiap hari baca Quran, nah baca Al-Quran dapat pahala, perbanyaklah baca Quran. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Memahaminya dan mengamalkannya. Ya, bukan kita kemudian lah kalau gitu nggak usah baca Quran, daripada nggak paham, daripada nggak mengamalkan. Ya salah juga. Itu seperti orang Nasrani, malas baca Quran, baca kitab, akhirnya bang lantur ibadahnya, ngawur ibadahnya. Ya, tapi jangan sampai seperti Yahudi juga. Ya, sudah tahu, paham, tapi tidak mengamalkan. Hendaknya kita baca Al-Quran rajin, ya, kita pelajari maknanya dan kita amalkan konsekuensinya. Ya, gunakanlah hidup kita untuk seperti itu. Baca Al-Quran, pahami, amalkan. Wa qala ta'ala hahuna, dan juga Allah berfirman, bi'sa mathalul qaumi alladhina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Itulah sejelek permisalan orang yang mendustakan ayat Allah dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Ibnu Numair an Mujalid an Syi'bi an Ibnu Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama yawm al-jum'ah wal imam yakhthubu faqad kamathal fa huwa kamathal al-himar yahmilu asfara alladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat dalam keadaan imam itu berkhutbah, dia seperti keledai yang membawa kertas-kertas, membawa Alkitab. Adapun yang mengatakan ansit, tidak ada jum'ah baginya. Ya, tidak ada jum'ah baginya. Subhanallah ta'ala, kemudian Allah berfirman, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian menganggap kalian adalah aulia, para wali, kekasih-kekasih Allah, adapun yang lain itu tidak, fatamannawul mauta. Kalau begitu, angankanlah saja kematian jika kalian jujur. Ai in kuntum taz'umuna annakum 'ala huda, kalau kalian menganggap kalian itu di atas petunjuk, wa anna Muhammadan wa ashabahu 'ala dhalalah, dan menganggap Nabi Muhammad dan pengikutnya itu di atas kesesatan, fad'u bil maut, silakan berdoa saja minta mati. Al-dhali min fi'ataini, untuk membuktikan siapakah yang paling sesat dari dua kelompok tadi. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur, ai fi ma tas'umuna, terhadap apa yang kalian sangka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim ay bima ya'maluna lahum min al-kufri wal-zulmi wal-fujur. Mereka tidak akan berani mengangankan kematian Kenapa? Mereka tahu melakukan kekufuran, kezaliman, dan kejahatan. Jadi mereka melakukan kekufuran, kezaliman, kejahatan dalam keadaan tahu akan masuk neraka. Tapi menganggap dirinya suci akan masuk surga kalau ngomong ke orang. Tapi hati sendiri mengatakan, wah masuk neraka nih. Karena mereka tahu kufur. Sehingga kalau jujur silakan, harap saja kematian. Wallahu alimun bidzalimin, Allah Maha mengetahui siapa yang zalim. Ya. Waqad qadimna al-kalam fi suratil Baqarah ala hadhihi al-mubahalah lil Yahud. Telah lewat pembahasan ini tentang mubahalah terhadap orang-orang Yahudi. Itu kalau mubahalah itu ya tadi untuk membuktikan siapa yang benar atau salah, kemudian siapa yang salah akan mati atau akan apa seperti itu, namanya mubahalah. Tapi mubahalah itu seperti sumpah. Jadi jangan kebanyakan, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Waduh, repot nanti kalau dikit-dikit mubahalah. Ya. Ricuh masalah jualan, mubahalah. Mubahalah lagi. Repot dikit-dikit mubahalah. Jadi mubahalah itu seperti sumpah. Kalau orang kebanyakan sumpah, ya hina dengan itu. Jangan. Ya, jangan bermubahalah kecuali pada perkara-perkara yang sangat penting. Nah, Rasulullah tidaklah bermubahalah kecuali dalam masalah ini. Masalah mana yang benar antara Islam atau kekufuran Yahudi? Tentunya mubahalahnya sangat jelas. Tapi kalau masalah duniawi, janganlah pakai seperti itu, mubahalah. Bahaya. Apalagi 7 turunan. Waduh, 7 turunan lebih ngeri lagi. Yang tidak terlibat akan kena sumpahnya. Maka jangan dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit sumpah, apalagi di Indonesia sumpah pocong lah, sumpah ini, sumpah itu. Hati-hati. Ya, ingat ucapan itu adalah doa. Ya. Maka sekali lagi yang namanya mubahalah itu dalam perkara-perkara agama yang sangat jelas. Yaitu misalkan seperti ini, apakah Nabi Muhammad, apakah Yahudi yang benar? Jika kalian benar, silahkan mati saja. Nanti kita buktikan di akhirat mana yang benar. Kan jelas di sini ya, dalam masalah agama. Tapi kalau dalam masalah dunia, Rasulullah enggak pernah bermubahalah dalam masalah dunia. Itu masalah-masalah yang sepele, jangan. Karena kebanyakan mubahalah seperti kebanyakan sumpah. Itu jelek. Ya, jelek. Kebanyakan sumpah, kebanyakan mubahalah adalah jelek. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mubahalah. Bersedia mendapatkan azab, siksa ya, kalau dirinya tidak benar. Ini jangan sampai. Ya, kita harus jauhi yang seperti itu. Kalimat-kalimat orang yang sering banyak sumpah atau sering mubahalah itu orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sumpah, apalagi sumpah pocong, apalagi gelembusung begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dikit-dikit sung, itu bahaya itu yang kayak gitu, ya. Jadi dijauhi. Ya, jangan dianggap remeh, kadang masyarakat banyak yang seperti itu. Maka harus diingatkan, itu kalimat yang tidak baik. Ya, mubahalah seperti itu. Sampai di sini wallahu taala alam bisawab, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.